Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Setelah kita pelajari bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya hanya mustahab, sunnah, dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Karena yang diwajibkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ada hadis Ubadah bin Shamit dan hadis Abu Hurairah hanya surat Al-Fatihah. Dalil ini cukup. Bahkan Al-Albani rahimahullah berhujjah dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu fi Samu'at radhiyallahu taala an riwayat Abu Dawud, kasus yang terjadi ketika mengimami salat Isya kaumnya terkait pemuda yang merasa berat karena bacaan Mu'ad panjang dan memberatkannya, dia punya hajat yang mendesak sehingga dia memisah dari Shaf. Kemudian pada riwayat Abu Dawud tersebut, Nabi SAW bertanya kepada pemuda itu, apa yang kau lakukan ketika kamu sholat? Dia menjawab, aqra'u bi fatihatil kitab wa as'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku membaca surat Al-Fatihah kemudian berdoa kepada Allah surga dan mohon perlindungan dari neraka. Dan Nabi SAW mentakrir, tidak menyalahkan berarti surat setelah Al-Fatihah tidak wajib. Nah, juga telah kita masuki pembahasan surat-surat yang disunnahkan dibaca pada salat lima waktu sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah di matan, dan itu adalah mazhab Hambali. Ini disebutkan oleh Sa'di rahimahullah di matan bahwa pada salat subuh, surat fajar, membaca surat-surat mufassal yang panjang, yaitu tiwal mufassal. Kemudian pada salat maghrib, kisar mufassal, surat mufassal yang pendek, dan pada salat duhur, asar dan isya dengan awsaf al-mufassal, yaitu mufassal yang sedang. Ini mazhab Hambali sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Nah, Al-Murdawi mengatakan hadzal mazhab, ini mazhab, yani mazhab Hambali. Kemudian pengertian mufassal juga sudah diterangkan, disebut mufassal ya sebagaimana keterangan Ibnu Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumtaz, disebut mufassal karena banyaknya pemilahan ya surat-surat ini, dikarenakan surat-surat ini pendek-pendek ya, sehingga banyak pemilahan antara satu surat dengan surat yang lain karena surat-suratnya pendek-pendek, sehingga disebut mufassal. Terbagi-bagi, terpisah-pisah, terpilah-pilah banyak karena surat-suratnya pendek-pendek. Nah, kemudian telah kami nukil keterangan Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi bahwa al-mufassal menurut ittifaq ulama, kesepakatan ulama, berakhir dengan surat terakhir dari Al-Qur'an yaitu An-Nas. Kemudian permulaan al-mufassal menurut pendapat yang paling benar al-ashah mulai dari surat Qaf. Ya, dan ini pula yang dianggap benar pada mazhab Hambali bahwa permulaan surat al-mufassal dari surat Qaf Al-Qur'anil Majid. Ini juga yang dianggap benar pada mazhab Hambali dan ini juga dipilih oleh Ibnu Uthaymin. Nah, dan sudah kami nukil pula keterangan Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti', pembagian tiwal mufassal, batas-batasnya. Tiwal mufassal mulai dari surat Qaf sampai surat amma yatasa'alun. Jadi amma yatasa'alun tidak masuk. Nah, jadi pada salat subuh ya yang disunnahkan dibaca, nah yang sering dibaca dari surat-surat tiwal al-mufassal, yaitu dari surat Qaf sampai amma, yani amma tidak masuk, yani yang terakhir al-mursalat. Nah, itu yang dipilih. Baik. Kemudian untuk salat duhur, asar dan isya, awsat al-mufassal, batasnya ya dari amma sampai apa? Ad-duha. Ad-duha tidak masuk. Apa sebelum surat ad-duha? Apa sebelum surat ad-duha? Al-lail. Nah, al-lail. Jadi pilih mulai dari amma yatasa'alun sampai ad-duha, artinya al-lail terakhir. Nah, ini yang sering diganti-ganti dibaca pada salat duhur, asar, isya. Kemudian untuk salat maghrib, qisar mufassal, yakni dari ad-duha sampai akhir Al-Quran yaitu An-Nas, mulai dari ad-duha ya, dan seterusnya berganti-ganti yang sering dibaca pada salat maghrib, qisar mufassal sampai An-Nas. Nah, sekarang dalilnya دليلنا هذا الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواية أحمد dan النسائي رواية أحمد dalam مسندnya dan النسائي dalam سننnya. Hadith ini dinilai berderajat hasan, dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah, dalam Al-Mishkah, tahqiq kitab Al-Mishkah. Nah, dan juga oleh Al-Wadi'i dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Nah, dalam kitab Al-Mishkah, tahqiq Al-Mishkah, Al-Albani nomor hadis 853, dan juga dinilai hasan oleh Al-Wadi'i, Mufid Al-Wadi'i dalam kitab Al-Jami' As-Sahih pada jilid 2 halaman 94. Nah, hadisnya kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma shallaitu wara'a ahadin بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ما صليت وراء أحد aku tidak pernah salat di belakang seseorang بعد رسول الله setelah رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة yang paling mirip paling serupa salatnya bi Rasulillah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fulan daripada fulan. Fulan ini imam Abu Hurairah merekomendasi bahwa tidak pernah dia salat di belakang imam yang paling mirip serupa salatnya dengan Rasulullah SAW daripada fulan tersebut. Nah, kata rawi dari Abu Hurairah yaitu Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar mengatakan, yakni mensifatkan sholatnya fulan tersebut. Nah, pada riwayat yang lain dia mengatakan fasallaina wara'ahu. Maka kami sholat di belakang fulan itu yang disebut oleh Abu Hurairah. Nah, kemudian dia mensifatkan bagaimana bacaannya. Qala Sulaiman bin Yasar, kana yutilu ar-rak'atainil ulayain. Kana yutilu ar-rak'atainil ulayain min adh-dhuhri. Wa yukhaffifu al-ukhrayain. Adalah fulan tersebut memanjangkan dua rakaat pertama dari surat salat duhur, yakni dibandingkan dua rakaat terakhir maksudnya. Wa yukhaffifu al-ukhrayain, dan dia meringankan, ya, meringankan yakni memendekkan dua rakaat yang terakhir. Jadi dua rakaat yang pertama lebih panjang daripada dua rakaat yang terakhir. Wa yukhaffifu al-asra, dan dia meringankan salat asar, yakni salat asar lebih pendek daripada salat duhur bacaannya. Kemudian kata Sulaiman bin Yasar, wa yaqra'u fil maghribi biqisaril mufassal. Wa yaqra'u fil maghribi biqisaril mufassal. Dan orang itu membaca pada salat maghrib dengan biqisaril mufassal, dengan surat-surat yang termasuk dalam kategori qisar al-mufassal, surat-surat mufassal yang pendek, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Wa yaqra'u fil 'isha'i biwasati al-mufassal. ويقرأ في العشاء بوسط المفصل. Dan dia membaca pada salat isya surat-surat yang tergabung dalam surat-surat mufassal yang sedang, yaitu dari Amma kita salam sampai Wadduha, yakni sampai yang terakhir adalah Al-Lail Wal-Lail, na'am. Kemudian wa yaqra'u fis subhi bitiwalil mufassal. Wa yaqra'u fis subhi bitiwalil mufassal. Dan membaca pada salat subuh dengan tiwal al-mufassal, surat-surat mufassal yang panjang. Tiwal jamak tawilah, seperti yang kisar jamak qasir. Nah, jadi ayat profil maghrib itu kisar mufassal, membaca pada salat maghrib dengan kisar mufassal, kisar jamak qasir, yakni surat-surat mufassal yang qasir, jamaknya kisar yang pendek. Ayat profil isya itu wasatul mufassal, dan membaca pada salat isya surat-surat mufassal yang sedang, wasat. Fayaqra'u fi as-subhi bi tiwalil mufassal, dan membaca pada salat subuh surat-surat mufassal yang tiwal jamak tawila yang panjang. Naam. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ada riwayat lain oleh An-Nasa'i, ada riwayat lain An-Nasa'i, lafaznya semakna dengan ini, hanya perbedaannya di bagian akhir hadis. Yani setelah mengatakan wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal, setelah lafaz ini, dan membaca pada salat maghrib dengan qisar al mufassal, surat al mufassal yang pendek, ya, kelanjutan yang berbeda secara lafaz tapi sama maknanya. وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ dan membaca pada salat isya بِالشَّمْسِ وَدُحَاهَا dengan surat, membaca surat الشَّمْسِ وَدُحَاهَا dan yang semisal dengannya وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى dan semisal dengan dia, yakni apa yang termasuk dalam wasat al-mufassal pada sebuah negara di atas. Wa yakra'u fi subhi, akhir hadis, wa yakra'u fi subhi bi suratayni tawilatayni. Wa yakra'u fi subhi bi suratayni tawilatayni, dan membaca pada salat subuh dua surat yang panjang. Yakni jika dikembalikan pada riwayat sebelumnya, dua surat panjang dimaksud yang tergabung dalam diwal mufassal, surat al-mufassal yang panjang. Qaf sampai amma tasailun. Naam, ini antara al-mursalat. Naam, ini dalil. Baik, jadi pada hadis ini jelas maghrib di surat al-mufassal, kemudian subuh diwal mufassal, isya wasat al-mufassal, tersisa zuhur dan asar. Nah, karena pada hadis tadi yang disebutkan bahwa Nabi, bahwa orang itu yang serupa, paling serupa menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah, dengan salat yang Nabi sallallahu dia membaca salat isya dengan wasat al-mufassal, tersisa zuhur dan asar. Mana dalilnya? Nah, terdapat banyak hadis-hadis yang sahih yang mendukung makna hadis ini dan yang menunjukkan zuhur dan asar sama dengan isya, yakni yang dipilih adalah wasat al-mufassal. Naam. Saya akan menyebutkan beberapa hadis yang menjadi syawahid atas hadis Abu Hurairah. Di antaranya hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Kana yaqra'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr bi qaf wal Qur'an al Majid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada fil fajr pada salat subuh dengan surat Qaf wal Qur'an al Majid wa nahwiha dan semisalnya. Sudah kita ketahui bahwa permulaan tiwal mufassal ya adalah yang disunahkan dibaca pada salat subuh adalah qaf, menurut pendapat yang paling benar sebenarnya telah lewat di antara dalilnya ini hadis ini. Naam. Kemudian hadis yang kedua hadis Utbah. Hadis Utbah bin Malik radhiyallahu anhu. Utbah bil qaf wa ta. Utbah bin Malik, bukan Anas bin Malik. Utbah bin Malik radhiyallahu an, riwayat Muslim. Kata beliau, kata Utbah bin Malik radhiyallahu an, annahu shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-subh. Sesungguhnya dia shalla ma'an nabi, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subh, salat subuh, pada salat subuh. Faqara'a fi awwali rak'atin qaf. Faqara'a fi awwali rak'atin qaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada awal rakaat qaf. Al-Qur'an Nabi, ini satu surat. Dari awal sampai akhir. Wa fi riwayat At-Tirmidzi, pada riwayat At-Tirmidzi lafadznya fi rak'atil ula, rakaat yang pertama, surat qaf lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian hadis Jabir bin Samurah. Hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri. Nah, perhatikan ini sekarang. dalil yang menunjukkan bahwa salat duhur dan salat asar sama dengan al-isya yaitu wasat al-mufassal dari amma sampai duha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya seringnya ya kebiasaannya yaqra'u fi dhuhri membaca pada salat duhur bil laili idza yaghsha surat wal lail idza yaghsha. Nah, ini surat terakhir tadi ya, yang masih dalam waktu sebelum adzuha. Wa fil 'asri nahw dhalik. Wa fil 'asri nahw dhalik. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dan pada salat asar serupa dengan itu. Berarti juga wasat al mufassal, mufassal atau salat mufassal yang sedang. Kemudian kata Jabir bin Samurah bagian akhir hadis, wa fis subhi atwala min dhalik. Wa fis subhi atwala min dhalik. Dan pada salat subuh lebih panjang dari itu. Yani sebagaimana pada hadis Abu Hurairah dan hadis dua hadis sebelumnya, hadis dua hadis sebelumnya tadi, yaitu tiwal mufassal qaf sampai amma. Naam. Hadis Jabir bin Samurah berikutnya riwayat At-Tirmidzi. Hadis berikutnya hadis Jabir bin Samurah. Jadi yang banyak meriwayatkan tentang bacaan Nabi asalam, kiraan Nabi asalam pada salat-salat di waktu ini Jabir. Sekian hadis kita lewati hadis Jabir bin Samurah. Ya. Nah, Jabir bin Samurah riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud dinilai hasan sahih oleh At-Tirmidzi. Dinilai hasan sahih oleh At-Tirmidzi. Yani, Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi Sunan At-Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis ini dia mengatakan qala Abu Isa qala Abu Isa hadis Jabir bin Samurah hadis hasan sahih. Kalian butuh harus tahu memahami kitab ya. Ulama mutaqaddimun, ulama-ulama terdahulu Bukhari, Muslim, nah, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. At-Tirmidzi muridnya Bukhari, Abu Dawud muridnya Imam Ahmad. Nah, mereka-mereka yang dulu-dulu Ibn Hazm dan yang lainnya, kitab-kitab mereka kalau kalian baca, jika mereka ingin mengatakan sesuatu, dia menyebut namanya, kunyahnya atau namanya. Dia mengatakan qala Abu Isa. Abu Isa siapa? Kunyahnya Tirmidzi. Berkata Abu Isa. Jadi yang bingung maksudnya dia dirinya. Nah, Al-Bukhari mengatakan qala Abu Abdullah misalkan. Maksudnya Abu Abdullah Al-Bukhari. Nah. Baik. Qala adapun dan ini ditiru oleh Syamukbil. Syamukbil dalam kitab-kitabnya Jami' as-Sahih, as-Sahih al-Musnad dan kitab-kitab yang lain meniru itu. Ya, mengatakan qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman, kunyahnya Syamukbil. Adapun Al-Albani, Al-Albani rahimahullah tariqahnya bersama mutaakhirin. Bersama mutaakhirin ulama-ulama belakangan. Kitab-kitab Al-Albani jika beliau hendak berbicara berkomentar mengeluarkan ucapan statement dia mengatakan qultu. Aku berkata, qultu tidak mengatakan qala. Siapa kunyahnya Syekh Al-Albani? Hah? Siapa? Muhammad bin Nasir Al-Albani. Siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman. Sama, siap. Nah. Hah? Kalau anak diri luruskan, ini ke Abu Abdurrahman. Baik. Tidak ada dalam kitab, anak belum pernah menemukan dalam kitab-kitab Al-Albani menyebut namanya. Tetapi kebiasaan beliau, kultu, aku berkata, Syekh Al-Mandum, Kalau antum mendapat kira-kira mutaqaddim, jangan bingung. Nah, misalnya lihat Tirmidzi mengatakan qala Abu Isa, berkata Abu Isa, maksudnya dirinya. Abu Isa itu kunyahnya Tirmidzi. Haditsu Jabir bin Samurah haditsun hasanun sahih. Hadits Jabir bin Samurah hasan sahih. Jadi dia menilai hasan sahih di sini. Naam, dan juga dinilai hasan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih pada jilid 2 halaman 91. Hadis siapa tadi? Nah, hadis Jabir bin Samurahnya. Ini Al-Jami' As-Sahih ada di hadapan anak. Kata Syekh Mubil, qala Abu Isa hadithu Jabir bin Samurah hadithu Jabir ibn Samurah hadithun hasanun sahih. Qala Abu Abdurrahman huwa hadithun hasanun ala syarti muslim. Kata Abu Abdurrahman kumnya Syekh Mubil, huwa hadithun hasan ala syarti muslim. Hadith hasan na'am menurut syarat muslim. Nah, hadithnya, teks hadithnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal 'ashri, kana yaqra'u fi dhuhri wal 'ashri bis sama'i dhatil buruj was sama'i wat tariq wa shibhihima. Bisamai wa qariq kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi dhuhri wal 'ashr bisamai dhatil buruj was samai wa qariq wa shibhihima. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, kebiasaan beliau, yaqra fi dhuhri wal 'ashr, membaca pada salat zuhur dan asar, bisamai dhatil buruj, termasuk wasat al mufassal dari amma sampai duha. Wattariq wasyibhihima dan semisalnya. Nah, jadi sama dengan isya, wasat al-mufassal. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma muttafaq alaih. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma muttafaq alaih. Dan ini lafaz Muslim yang anak akan sebutkan, lafaz Muslim. Lafaz Al-Bukhari mirip. Nah, ada beberapa lafaz di sana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, salah satunya aja yang saya pilih tentang kisah Mu'adz. Dan antum sudah tahu kisah Mu'adz, salat isya mengimami kaumnya. Nah, pada kasus tersebut Nabi Al-Quran kemudian membimbing dan mengarahkan Mu'adz radhiyallahu Mu'adz bin Jabir radhiyallahu anhu. Kata Nabi Al-Quran kepada Mu'adz, kata Nabi Al-Quran kepada Mu'adz, iqra' wahai Mu'adz, iqra', baca. Maksudnya baca pada salat apa? Salat isya. Karena ini kasusnya terkait dengan kasus salat isya tersebut. Iqra', baca. Wasyamsi waduhaha, wadduha, wallayli idha yagsha, وسبح اسم ربك الأعلى. نعم. ini hadis Jabir tentang Mu'adz. Yang terakhir hadis Buraidah ibn al-Husayb, hadis Buraidah ibn al-Husayb riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan Nasa'i. Dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nah, من حديث بريدة رواية أحمد في النسائي. نعم. رواية الترمذي أحمد دان النسائي. طيب بنيلي حسن على الترمذي لأنه صحيح على الألباني لأنه صحيح سنن الترمذي. نعم صحيح سنن الترمذي وأنا أبو لادم على الترمذي. دان الوادعي دلن الجامع الصحيح دان الوادعي دلن الجامع الصحيح لفظنه كتب بريدة بن حسيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة. أدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسانه يقرأ في العشاء الآخرة من باجة بدا صلاة عشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور. ini amalannya Rasul sekarang. Hadis yang sebelumnya bimbingan Nabi kepada Mu'ad qaulnya. Nah, tadi baca syams wa duha dan misalnya. Adapun sekarang amalannya Nabi SAW diriwayatkan oleh Buraidah bin Husayb bahwa Nabi SAW kana Rasulullah SAW kebiasaannya yaqra'u fil isya' al-akhirah membaca pada salat isya bisyams wa duhaha dengan surat الشمس وضحاها ونحوها في مثالية من السور dari surat-surat yang semisal yakni yang tergabung dalam apa wasat al-mufassal. Ana kira cukup sekian banyak hadis yang ana nukilkan ya semuanya saling mendukung satu sama lainnya. Sekian hadis yang sahih dari syawahid ya mendukung makna yang disebutkan pada hadis Abu Hurairah bahwa pada salat maghrib fulan tersebut yang dianggap paling serupa salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah membaca pada salat maghrib di salat mufassal pada salat isya wasat al mufassal pada salat subuh di tiwal mufassal dan beberapa hadis yang disebutkan tadi menjelaskan bahwa pada salat duhur dan asar ya salat duhur dan asar juga sama dengan isya dengan tua dengan wasat al-mufassal. Naam. Kata Al-Albani rahimahullah dalam talkhis sifat as-salah. Kata Al-Albani rahimahullah dalam talkhis sifat as-salah pada nomor poin matan nomor 57. Wa takhtalifu al-qira'ah bi ikhtilaf as-salawat. Wa takhtalifu al-qira'ah biktilah salawat. Bacaan surat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan salat-salat lima waktu. Al-qira'atu fi salatil fajri aqwalu. Al-qira'atu fi salatil fajri aqwalu minha fi sa'ir salawat al-khams. Al-qira'at فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس. Bacaan qira'ah pada salat subuh paling panjang. Ya, pada dibandingkan salat-salat lima waktu yang lainnya, paling panjang bacaan salat subuh. Tsumma dzuhur. Tsumma الظهر ثم الظهر يعني ثم القراءة في الظهر kemudian bacaan salat zuhur urutan kedua ثم العصر kemudian salat asar urutan ketiga والعشاء ثم العصر والعشاء urutan ketiga ثم العصر والعشاء urutan ketiga urutan kedua zuhur kemudian urutan yang ketiga salat asar dan salat isya. Nah, sebagian hadis yang kita lewati termasuk hadis Abu Hurairah itu ya. Kan jelas di yang dilakukan oleh fulan tersebut yang asbah salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yutilu fil duhur wa yukhafifu al asr. Yani salat duhurnya lebih panjang dari salat asarnya. Nah. Dan amalan Rasulullah SAW pada hadis yang lain menunjukkan itu. Kemudian adapun asar dan isya, nah ini urutan ketiga. Nah, yakni dipilih surat-surat dari wasat al-mufassal, namun dibuat yang duhur lebih panjang daripada yang asar dan isya. Kemudian yang paling pendek thummal maghrib, kemudian al-maghrib, karena ya yang dibaca di sana adalah qisar al-mufassal. Ghaliban, kata Al-Albani, ghaliban pada keseringannya, pada keseringannya, pada ya kebanyakan salat-salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan berarti begitu terus sepanjang hidupnya Nabi sallallahu mengimami salat, tidak, tapi ghaliban ini yang paling sering seperti ini. Makanya dikatakan ini yang sunnahnya. Terkadang, nah nanti kita akan pelajari beberapa hadis yang menunjukkan terkadang Nabi sallallahu salatnya berbeda dengan ini. Nah, pernah salat maghrib al-Araf dibagi dua. Anda bisa bayangkan salat maghrib surat al-Araf dibagi dua, rakaat pertama dan kedua selesai. Nah mandi. Jadi ini dari gharibannya adalah Al-Bani rahimahullah, kesimpulan dari hadis-hadis yang ada. Dan dari sekian hadis yang kita lewati tadi ini menunjukkan bahwa setiap rakaat itu satu surat, setiap rakaat satu surat. Jadi tiwalul mufassal pada salat subuh, rakaat pertama satu surat, rakaat kedua satu surat, utuh dari awal sampai akhir, bukan dipotong-potong, dibagi dua. Nah, begitu pula salat duhur, asar dan isya, wasat al-mufassal satu surat rakaat pertama, satu surat rakaat kedua. Begitu pula maghrib, isya al-mufassal satu surat rakaat pertama, satu surat rakaat kedua. Naam. Barakallahu fiikum. Dan hadis Abu Qatadah yang telah disebutkan di awal beberapa sebelumnya menunjukkan bahwa rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi pilih surat yang dibaca pada rakaat pertama ya lebih panjang daripada surat yang dipilih pada rakaat kedua. Nah, dan bisa lihat kembali hadis Abu Qatadah yang disebutkan di awal muttafaq alaih. Wa kana yutawwilu ar-rak'ata al-ula min adh-dhuhri wa yuqassiru ath-thaniyata. Wa kadhalika fi as-subh. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawwilu ar-rak'ata al-ula min adh-dhuhr, memanjangkan rakaat pertama dari salat zuhur, wa yuqassiru ath-thaniyata, dan memendekkan rakaat yang kedua. Jadi surat yang dipilih pada rakaat pertama lebih panjang daripada yang dipilih pada rakaat kedua. Wa kadhalika fi as-subh, demikian pula pada salat subuh. Nah, untuk sementara ini yakni satu surat utuh itu yang afdal. Namun bukan berarti tidak boleh membaca memilih ya sekian ayat potongan surat. Nah, itu boleh. Namun yang merupakan ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya itu yang sering dilakukan yang afdal adalah satu surat utuh untuk setiap rakaat. Nanti akan disebutkan dan jadi pelengkap dalam masalah ini. Terkadang ya potongan-potongan sekian ayat bukan satu surat utuh tidak masalah. Nah, apalagi jika ada hajat karena merasa masyakkah, merasa berat. Nah, jika satu surat utuh atau misalkan seorang batuk ya sulitan suaranya, nah ada hajat tidak masalah. Nanti insyaallah akan kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Tafadhal. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.